warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Roja FM yang berbahagia, sebelumnya kita mengucapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan di bulan Ramadan ini agar senantiasa bisa melaksanakan puasa sebulan penuh dan mengikhlaskan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita memohon kepada Allah semoga puasa kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang akan saya bahas pada subuh hari ini yaitu tentang aina nahnu min akhlaqis salaf. Di mana kita dibandingkan dengan akhlak ulama salaf terdahulu? Karena masalah akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, yang ia merupakan cerminan dari akidah seseorang. Karena tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Maka beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita berusaha ya. Memang kita tidak akan bisa seperti Rasulullah. Jauh ya antara kita dengan Rasulullah. Akan tetapi tentunya kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi a'azzakumullah. Akhlak mempunyai kedudukan yang tinggi sekali di dalam Islam. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul mu'minina imanan hasinuhum khuluqa. Orang beriman yang paling afdal, yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang beriman yang paling baik akhlaknya adalah orang yang paling afdal imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwa iman itu ada tandanya. Ya. Tandanya apa? Terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, yang kemudian muncul darinya sikap sifat-sifat yang bagus dan baik. Ya, baik itu sikap sifat kedermawanan, keikhlasan, tawakal, dan yang lainnya. Di antara hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yablughu manzilatal qa'im as-sha'im bi husni khuluqihi. Seorang hamba itu bisa mencapai tingkat orang yang senantiasa berpuasa, orang yang senantiasa sholat malam, itu dia bisa mencapai apa tingkat mereka itu dengan apa? Dengan akhlaknya yang baik. Subhanallah. Ya, yeah. Ini menunjukkan betapa akhlak yang baik itu betapa besar dan beratnya timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan juga dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un athqalu 'indallahi min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat di dalam timbangan dari akhlak yang baik. Rasulullah mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan dari akhlak yang baik, masya Allah. Tentunya akhlak yang baik disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak terhadap manusia. Akhlak kepada Allah, dan ini merupakan akhlak yang paling agung, yang paling besar. Sebagai seorang hamba kita harus mempunyai akhlak, harus punya penghormatan yang agung terhadap Rabb-nya yang telah menciptakannya. Maka akhlak kepada Allah artinya seseorang senantiasa mentauhidkannya, hanya bertawakal kepada Allah, bukan kepada jimat-jimat. Ya, jadi seorang yang bertawakal kepada Allah saja, tidak bertawakal kepada jimat-jimat, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Demikian pula dia senantiasa menyandarkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berharap kepada Allah. Ketika ditimpa kesusahan, kesulitan, dia hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah, memohon dan berdoa hanya kepada Allah. Ketika ditimpa kesenangan, dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Ketika diberikan berbagai macam hal-hal yang itu merupakan nikmat, ia senantiasa memanjatkan puji dan syukurnya kepada Allah Rabbul Alamin sebagai rasa terima kasih ia kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadanya berbagai macam kenikmatan yang Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Akhlak kepada Allah merupakan asal akhlak kepada makhluk. Karena orang yang senantiasa beriman kepada Allah, yang berakhlak kepada Allah, akan menimbulkan akhlak yang baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar apa? Ya, mempelajari dan mengetahui tentang Asmaul Husna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala al-jannah." Allah itu punya 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, kata Rasulullah, ia akan masuk surga. Man ahsaha, kata Imam Nawawi, ay man hafidhaha wa amila biha. Barang siapa yang menghafalnya dan mengamalkannya dan berusaha mencari dalil-dalilnya. Ya, karena nama Allah itu sifatnya tauqifiyah, nunggu dalil. Ya, jangan sampai kita memberikan nama kepada Allah sesuatu yang Allah sendiri tidak pernah berikan nama kepadanya. Nah, ini ya akhi a'azzakumullah. Nah, ketika seorang hamba mempelajari Asmaul Husna, ya, merenunginya, kemudian ia pelajari dari Al-Qur'annya, kemudian ia padukan dengan ayat-ayat kauniyahnya, masya Allah, akan semakin dia muncul keimanan yang kuat dan akan muncul pula akhlak yang baik. Sebuah contoh misalnya, ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ia berusaha untuk mencari bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ia padukan antara ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah dan ayat-ayat Allah yang bersifat syar'iyah. ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah ketika ia melihat misalnya ya langit dunia saja yang berisi padanya bintang-bintang yang katanya ya ada bintang yang lebih besar daripada bumi ini tapi ia terlihat begitu kecilnya di pandangan mata karena saking jauhnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bintang itu masih masuk dalam kategori langit dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaaha rujuman lisyayatin." Sungguh kami telah hiasi langit bumi itu, langit dunia itu dengan masabih, lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang itu sebagai pelempar-pelempar untuk setan. Kalau ternyata Masya Allah, langit dunia, baru langit dunia ya sebesar ini, belum lagi langit kedua, belum lagi langit ketiga. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa langit itu 7 lapis. Dan Rasulullah mengatakan bahwa satu lapis bumi, satu lapis langit itu sejauh 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Dia lihat, dia perhatikan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 7 lapis bumi yang ternyata disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang disahihkan yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah bahwa 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dibandingkan dengan kursi Allah ternyata tidak ada apa-apanya. Ya, kata Rasulullah, tidaklah 7 langit dan 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti 7 dirham dibandingkan dengan tameng. Dan tidaklah kata Rasulullah kursi Allah dibandingkan dengan arasy di mana Allah bersemayam di atas arasy kecuali kata Rasulullah seperti cincin dibandingkan dengan padang. Masya Allah. Kalau ternyata langit saja 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah ternyata tidak ada apa-apanya. Ternyata kursi Allah yang lebih besar yang Allah firmankan dalam surat ayat kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Luasnya kursi itu meluasi langit dan bumi, artinya kursi Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Ternyata arasy Allah lebih besar daripada kursi. Rasulullah mengatakan, tidaklah kursi dibandingkan dengan arasy, di mana Allah bersemayam di atas arasy, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir. Masya Allah. Makanya kalau bapak-bapak atau pemirsa sekalian ditanya, makhluk Allah yang paling besar apa? Kita jawab, arasy. Ya, berdasarkan hadis yang telah saya sebutkan tadi. Rasulullah juga dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnadnya, memberitahukan kepada kita bahwa arasy itu dipikul oleh para malaikat. Kemudian Rasulullah bersabda, "Udzina li an uhaddithakum an hamalatil arsy." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kamu besarnya malaikat arasy. Ma baina syahmati udzunaihi ila atiqihi masiratu 700 am, kata Rasulullah. Jarak antara daging telinga itu yang tempat anting itu, sampai ke pundaknya itu saja, kata Rasulullah, jauhnya 700 tahun perjalanan. Subhanallah. 700 perjalanan. Bayangkan, pemirsa sekalian, malaikat yang sangat besar sekali. Iya, kalau cuping telinga, dari daging telinga sampai ke apa pundaknya 700 tahun perjalanan. Coba Anda bayangkan kalau dia dari ujung rambut ke ujung kaki. Subhanallah, betapa besarnya. Kalau ini makhluk-makhluk Allah yang sangat besar, tentu kita akan berkata, bagaimana dengan Allah yang lebih besar dan maha besar? Demi Allah, kita tidak akan bisa mengungkapkan kebesaran Allah dengan kata-kata kita. kita tidak akan bisa memikirkan ya kebesaran Allah dengan akal kita. Allah Maha Besar, kebesarannya tak akan pernah terlukis ya dengan tulisan ataupun yang lainnya. Nah, ketika seorang hamba yang mempelajari seperti ini, mengetahui, memahami Allah Maha Besar, akan muncul ke dalam di dalam hatinya apa? Ya, dia hanya takut kepada Allah. Bahwa Allah yang paling besar. Ya, sehebat-hebatnya orang kafir, ternyata Allah lebih besar. Ya. Makanya di perang Uhud, ketika kaum muslimin kalah, terdesak mundur. Ya, orang-orang musyrikin kemudian memuji-muji Tuhan mereka, yaitu Lata dan Hubal. Kemudian Rasulullah menyuruh menjawab para sahabat dengan mengatakan, Allahu Akbar wa Ajal, Allah lebih besar, Allah lebih agung dari Tuhan-Tuhan kamu. Subhanallah, sebuah pelajaran yang agung. Ketika seorang muslim meyakini bahwa Allah lah yang paling besar, dia hanya berharap kepada Allah Rabbul Alamin. Dia takut kepada Allah Rabbul Alamin. Dia hanya berharap kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, ini akhi a'azakumullah. Ya, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala penting kita gali terus, ya. Banyak kaum muslimin terkadang dia akhlaknya kepada manusia bagus, tapi ternyata akhlaknya kepada Allah tidak bagus. Bahkan kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah memberikan kepada dia berbagai macam rezeki, berbagai macam kebutuhan. Ternyata apa yang terjadi? Dia berdoanya ke kuburan. Allah sudah memberikan berbagai macam nikmat. Ternyata apa? Mintanya ke jin. Masya Allah. Ini namanya kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para pendengar Raja yang berbahagia. Maka dari itulah, jadi ini yang pertama macam dari akhlak. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya mempelajari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dakwah para rasul memulai dengan seperti yang ini. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus para rasul di setiap kaum itu, ya, seorang rasul yang menyeru, hendaklah kalian sembah Allah saja dan jauhi taghut-taghut. Hendaklah kamu sembah Allah saja. Ini akhlak kepada Allah. Bahkan akhlak yang paling agung bagi seorang hamba, yaitu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Syekh Utsaimin, adalah akhlak terhadap makhluk. Tentunya akhlak kepada makhluk ini banyak sekali, ya. Yang paling tinggi akhlak kepada Rasulullah. Bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah? Akhlak kita kepada para sahabat Rasulullah. Bagaimana sikap kita menghadapi perselisihan mereka? Akhlak kita kepada para ulama'ul Islam, bagaimana sikap kita? Akhlak kepada para umara pun punya akhlak, harus. Karena Rasulullah telah menyebutkan dalam ayat, dalam Quran, dalam hadis-hadisnya yang sahih mengenai akhlak terhadap para umara. Akhlak kita kepada para orang tua. Orang tua yang telah melahirkan kita, yang sudah mencari nafkah untuk menghidupi kita dari kecil, harus ada akhlak. Akhlak kepada para tetangga kita, harus ada akhlak. Kemudian akhlak kepada sesama muslim pun telah diatur oleh Islam. Dan yang paling penting, yang paling ini adalah akhlak terhadap diri sendiri. Kita harus berakhlak kepada diri kita sendiri. Harus mempunyai jiwa atau akhlak, ya, yang akhlak ini membawa kita kepada kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat tentunya, ya akhi Islam, ya akhi Islam, azakumullah. Mungkin kita akan insyaallah bahas satu persatu Ya, yang pertama adalah akhlak terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini adalah akhlak ya nomor 2 ya setelah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu akhlak kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhlak kepada Rasulullah adalah dengan cara mencintai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhi a'azzakumullah, apa itu cinta? Orang kalau berbicara tentang cinta, bermacam-macam ungkapannya. Cinta fitrah adalah merupakan fitrah manusia. Para ulama cinta, masya Allah, para ulama cinta di antara Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau seorang yang sangat faham tentang cinta dan apa itu cinta, telah menyebutkan bahwa cinta itu ada sebab-sebabnya. Ya, cinta itu ada sebab-sebabnya. Sebab yang pertama, kata Ibnu Qayyim, kata para ulama, adalah sebab yang bersifat jamal, keindahan. Semua orang paham, ya. Semua orang pasti cinta melihat pemandangan yang indah. Manusia pasti senang melihat sesuatu yang cantik, yang rupawan, dan ini fitrah manusia. Ya. Sebab yang kedua, kata beliau, yaitu sebab yang bersifat maknawi. Melihat akhlak yang baik, orang-orang yang soleh, yang dermawan, itu kita senang dan suka. Ya, walaupun wajahnya ya kurang dari 5 lah gitu ya. Tapi akhlaknya bagus, masya Allah. Supel dalam bergaul, senantiasa membantu orang. Ya. Selalu berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain, tentu kita akan cinta kepada orang tersebut. Ini sebab yang kedua dari tumbuhnya cinta. Yang ketiga, kata beliau bahwa sebab tumbuhnya cinta adalah karena adanya jasa. Nah, ini ya cinta yang bersifat matre gitu kan. Kalau antum misalnya setiap hari ada orang ngasih kepada antum, masya Allah ya, 100 ribu dikasih tiap hari, muncul rasa cinta, nih orang kok baik banget gitu kan. Nah, tiga sebab ini semuanya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari segi fisik, masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah SAW ahsanun nasi wajhan, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling elok wajahnya. Ya. Bahkan dalam hadis Ummu Sulaim yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa pernah Rasulullah tidur di rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucur. Kemudian apa yang terjadi? Ummu Sulaim pun langsung mengumpulkan keringat Rasulullah, dimasukkan ke botol. Lalu Rasulullah bangun dan berkata, ada apa engkau, apa yang engkau lakukan, hai Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku ingin menjadikannya, ini adalah minyak wangi. Kata Ummu Sulaim, dan adalah keringat Rasulullah minyak wangi yang paling wangi. Keringatnya saja Rasulullah bisa jadikan apa? Minyak wangi. Coba kalau Anda kumpulkan keringat Anda sendiri, lumayan buat nakut-nakutin tikus itu. Ya. Bayangkan ya akhi a'azzakumullah. Para sahabat makanya tidak berani memandang wajah Rasulullah karena kewibawaan beliau. Dari segi fisik saja Rasulullah sudah sangat elok indah. Dari segi akhlak jangan tanya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dari segi jasa apalagi? Ya kalau bukan karena Rasulullah, ya bukan karena Allah pertama kali kemudian Rasulullah, kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah dalam kehidupan dunia ini. Kita tidak akan tahu mana yang baik dan mana yang benar. Diutusnya Rasulullah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju apa cahaya terang benderang. Ya mungkin kita jeda dulu sebentar ya. sambil saya sahur dulu.